kamu suka aku, punya nyali tuk benar-benar mengajakku makan malam di restoran favoritku. Dan ku heran dari mana kamu tahu itu. Kamu minta aku tuk bersamamu, lalu janji akan selalu berikan aku kalung mahal tas mewah segalanya semuanya hanya untukku. Tunggu, tunggu dulu, bukan itu yang ku mau. Kalau kamu sungguh ingin aku jadi milikmu, aku ingin emas yang menghiasi hatimu. Aku ingin sinar matahari matamu. Kecil ini kamu minta aku untuk bersamamu, lalu janji akan selalu berikan aku sepatu mahal, baju mewah segalanya semuanya hanya untuk. Kecil ini.